Ini pertanyaan, Ustadz bagaimana cara mengatasi jerawat? Jawabannya apa? Benerin perutnya udah. Benerin perut pakai apa? Kan jeruk nipis, madu bisa, kunyit bisa, jahe bisa, rimpang semua bisa. Dan jangan makan yang bikin masalah. Ya, makan bikin masalah seperti apa? Makanan olahan atau kemasan. Ya, itu bikin masalah. Alhamdulillah selesai juga. Terima kasih telah mengklik video ini dan menjadikan kami Sumpat Herbal sebagai referensi dalam dunia kesehatan Anda. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan video ini kepada saudara-saudara Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.